Matobi'i adalah apabila huruf yang dipanjangkan bunyi suaranya berupa A. Huruf berharokat dhamma setelahnya bertemu waw sukun. B. Huruf berharokat kasro setelahnya bertemu ya sukun. C. Huruf berharokat fathah setelahnya bertemu alif sukun. Maka cara membacanya harus dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Warrasikhuna fil ilmi fa'akhadahumullahu bidunubihim. Oke, kita baca bersama ya. Warrasikhuna fil ilmi fa'akhadahumullahu bidunubihim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Warrasikhuna fil ilmi fa'akhadahumullahu bidunubihim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Oke, kita baca bersama ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Oke, kita baca bersama ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi.